Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini ada kemudahan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya bermajlis di tempat ini. Bersama-sama kita menunaikan salah satu ibadah azimah, ibadah yang sangat besar dan agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Talabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, sebagai ibadah yang Allah fardukan atas kaum muslimin. Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Dan duduknya kita ini, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, marilah kita perindah dengan perkara yang wajib untuk kita perhatikan, yaitu an-niyah as-salihah, niat yang baik, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan yang telah lalu sempat kita membahas tentang sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pokok di antara pokok-pokok tarbiyatul aulad, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum bis shalah, perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan ibadah salat ketika mereka telah berumur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka, ya, wahum abna'u ashrin, ketika mereka berumur 10 tahun. Pukul mereka jika ketika umur 10 tahun masih saja belum melakukan apa? Salat. Tentunya dengan pukulan-pukulan yang ghair mubarrih, dengan pukulan yang tidak membahayakan di tempat-tempat yang diizinkan secara syar'i. Ya. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah mereka, ya, di antara anak-anak kalian, fil madaji', dalam tempat tidur, tempat tidur apa? Mereka. Ya. Mungkin terbetik pada sebagian kaum muslimin atau muslimat, ya, bahwasanya pendidikan anak itu, ya, berawal ketika umur 7 tahun. Ya, bisa jadi. Ya. Karena lemahnya pemahaman, karena lemahnya faham terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memahami dengan pemahaman yang apa? Salah. Ya, artinya kalau saya mendidik anak ya, ketika mereka berumur 7 tahun, ya. Tidak seperti itu, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Ada perkara yang perlu diberikan peringatan kepada kaum muslimin, ya. Ya. Bahwasanya ya, pendidikan anak itu ya, sudah diawali sejak dini, ya. Bahkan sebelum adanya anak, orang-orang yang beriman selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi anak-anak yang apa? Saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Ya. Yeah. Ketika seorang suami dan istri berhubungan pun telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam upaya agar anak tersebut menjadi anak yang baik dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ya berkumpul suami istri dengan menyebut nama Allah, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku memohon kepadamu agar engkau menjauhkan kami dari syaitan, dan juga engkau menjauhkan anak yang engkau rizkikan kepada kami ya, dari syaitan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang faedahnya jika ditakdirkan ya, kedua orang tua ini mendapatkan putra ya, rizki dari pertemuan tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan selamatkan anaknya dari apa? Dari syaitan, dari gangguan syaitan. Ya. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya ya, perhatian kita terhadap anak-anak itu ya, tidak kemudian diawali ketika umur 7 tahun, tidak. Ya. Perhatian sejak sebelum adanya apa? Anak. Ya. Wabillahi taufiq. Dan para ulama mengatakan bahwasanya ya, di dalam babun nahi, di dalam bab larangan itu tidak dibatasi dengan apa? Umur 7 tahun ini. Dalam bab larangan. Misalnya larangan makan dengan tangan apa? Kiri misalnya. Dilarang. Ya. La ta'kulu bisyimal fa inna syaitan ya'kulu bisyimal. Jangan kalian makan dengan tangan kanan karena afwan. Jangan kalian makan dengan tangan apa? Kiri, karena sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Ya. Ini adalah larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab larangan, ya. Ketika anak-anak kita terjatuh kepada perkara yang haram, kita larang. Ya, sejak dini. Ya. Umur 2 tahun, ya, 1 tahun kalau memang ya kan, mereka sudah mulai makan dengan tangan sendiri. Ya, ketika mereka makan dengan tangan apa? Tangan kiri, ya, kita larang. Ya, kita ambil, kita pindah ke tangan yang apa? Yang kanan, ya. Jangan makan dengan tangan kiri. Kalau makanlah dengan tangan apa? Kanan. Ya. Wabillahi taufik. Atau mungkin ya, memakan makanan yang haram, ya. Kan demikian. Ya. Ada babi misalnya, ada darah, ya. Dam masfukh, itu haram untuk dimakan. Mungkin bisa jadi, ya. Ada tetangga kita yang sedang menyembelih karena tidak ngerti atau karena memang biasa memakan yang haram, ya, darah itu diwadahi, ya kan, untuk dijadikan sebagai makanan, ya, didih atau saren, haram yang demikian, ya kan. Kemudian kita lihat anak kita dikasih oleh tetangga kita ini, ya, didih tadi, saren tadi, ya, dalam bahasa Jawa ya, saren, didih. Ah, di situ anak kita akan melakukan perbuatan yang haram, ya atau tidak? Dan itu membahayakan dia, ya, walaupun tidak berdosa seandainya anak kita melakukan. Bagaimana berdosa mereka belum sampai apa namanya umur ya taklif, ya, apalagi juga masih sangat balita di bawah 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, apakah kemudian kita mengatakan sudah biarkan saja? Toh umurnya belum apa 7 tahun. Ya, tidak seperti itu. Ya, tetap ya dalam masalah larangan ini, Ya, kita larang mereka anak-anak kita ini. Kita larang. Ya, makan dengan tangan kiri atau memakan makanan-makanan yang apa? Yang haram misalnya. Kita larang mereka dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang lembut. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, ya, adalah kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan cucu beliau, ya, Al-Hasan atau Husain, ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan cucunya, ya, di tengah perjalanan, ya, di jalan didapatkan ada kurma yang tercecer di jalan, ya. Pada asalnya kurma itu, ya kan, ya, kalau tercecer satu biji, dua biji, ini orang sudah tidak ada yang apa namanya mencari, boleh-boleh saja kita ambil, kita makan, ya, boleh saja kita ambil, kita makan, ya. Kita mendapatkan misalnya uang di tengah jalan, uang yang orang sudah tidak mencari lagi, insya Allah tidak akan mencari. Ada uang 500 perak, kira-kira orang yang kehilangan mencari atau tidak? Kan tidak, ya. Sudah kita ambil, tidak masalah, ya, kita manfaatkan, ya. Perkara-perkara yang remeh yang manusia tidak apa namanya tidak mencarinya, ya, tidak mengapa untuk diambil dan dimanfaatkan, ya. Wallahu a'lam. Cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ini, kurma ini, dimakan, dimasukkan, dikunyah ke dalam mulutnya, ya. Namun di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pendidikan yang sangat bermanfaat untuk putra-putri beliau, cucu beliau, ahlul bait, ya, bahwasanya ahlul bait Ar-Rasul SAW dan keluarga beliau diharamkan untuk memakan apa? Sedekah, zakat. Ya, haram hukumnya bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait untuk memakan apa? Sedekah. Dan di situ ada kekhawatiran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Kurma yang ditemukan di jalan ini. Ada kekhawatiran, ada syubhah di situ. Jangan-jangan ini adalah apa? Ya, sedekah. Maka di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan telunjuk beliau atau jari beliau ke dalam mulut cucunya. Sambil mengeluarkan apa yang ada di mulut cucunya, Rasul mengatakan, "Tih, tih." Ya, keluarkan, keluarkan. Ya, karena sesungguhnya tidak halal bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Sedekah. Ya. Wabillahi taufik. Sehingga perlu diketahui ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah bahwasanya di dalam bab an-nahi, dalam bab larangan, ya, kita larang anak-anak kita, ya. Kita larang anak-anak kita sedini mungkin dari perkara-perkara yang membahayakan, ya, secara syar'i, sebagaimana kita juga melarang mereka dari perkara-perkara yang membahayakan secara apa? Duniawi. Ya. Ada anak-anak kita sedang bermain listrik, ya, umur-umur 2 tahun, apa kita biarkan? Kan tidak. Ya, kita tarik mereka, kita ambil mereka, kita larang mereka bermain barang-barang yang berbahaya, barang-barang yang membakar, barang-barang yang menyetrum, barang-barang yang melukai. Kan demikian, kita larang mereka. Kita jaga jasad mereka, kita jaga apa namanya tangan mereka, jasad mereka. Demikian juga ketika mereka akan melakukan atau sudah melakukan perkara-perkara yang haram, ya, yang haram secara syar'i, ya, kita larang mereka, ya, meskipun mereka masih berumur sangat-sangat belia, kita larang mereka. Makan dengan tangan kiri kita ambil, makanlah dengan tangan apa? Kanan, ya, dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang difahami oleh anak-anak kita. Ya, wabillahi at-taufiq. Nah, sehingga sekali lagi, bismillah. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in." Ya, perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat ketika berumur 7 tahun, ya. Ini jangan difahami, ya, bahwasanya 7 tahun ini adalah batasan segalanya. Ya, di dalam pendidikan anak. Ya, jangan kamu larang. Belum 7 tahun, ya. Jangan kamu larang dia untuk makan dengan tangan kiri. Kok belum 7 tahun? Tidak seperti itu. Ya. Dalam babun nahi, dalam bab larangan ini kita larang perkara-perkara yang diharamkan secara syar'i, ya, atas anak-anak kita. Wabillahi taufik. Meskipun, ya, sedini mungkin kita ajari mereka. Ya. Wabillahi at-taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, ada perkara juga yang perlu saya ingatkan, ya, sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berisi larangan yang ini juga perlu mendapatkan perhatian dari orang tua-orang tua, ya, baik aba, ya, para bapak, atau ummahat, para ibu. Yakni sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kurang lebih lafadznya, ya, la'anallahu al-mutasyabihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'anallah. Allah Subhanahu wa taala melaknat al-mutasyabbihina minar rijal. Al-mutasyabbihina minar rijal. Laki-laki yang mutasyabbih, menyerupai apa? Ya, wanita. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat laki-laki yang mereka apa namanya? Meniru-niru wanita. Mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Demikian pula la'anallah, Allah Subhanahu wa taala melaknat al-mutasyabbihat. Kaum wanita yang menyerupai ya, apa? Laki-laki. Mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di sini ada laknat. Dan laknat maknanya adalah al-ib'ad min rahmatillah. Doa dijauhkan dari rahmat apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan laknat itu ya termasuk di antara nusus yang menunjukkan bahwasanya perbuatan tadi termasuk dari kabair. Termasuk dari apa? Kabair, dosa besar. Demikian diterangkan oleh para ulama. Jadi sebuah dosa dikatakan dosa besar itu diantaranya jika dosa tadi ada hukuman had. Ada hukuman-hukuman had yang ditetapkan di dunia ini. Mencuri, ada hukum hadnya tidak? Ada ya, yaitu di apa? Dipotong. Berzina, juga ada hukum apa? Hukuman had. Ya, bagi orang-orang yang berzina muhsan, dia muhsan, ya, sudah menikah dengan nikah yang syar'i, maka hukumannya adalah apa? Rajam. Ya. Kalau dia belum menikah, ya, maka hukumannya adalah apa? Cambuk. Dosa-dosa yang ditetapkan adanya hukuman tertentu yakni hudud, ya, had, maka dosa-dosa tadi termasuk dari dosa-dosa apa? Besar, kabair dzunub. Ya, termasuk juga di antara apa yang disebutkan oleh para ulama adalah dosa-dosa yang disebutkan adanya azab. Ya, diancam azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ghibah, namimah, ya, tidak memperhatikan masalah kencing, ada azab yang diancamkan atas mereka. Ya, termasuk kabairi dzunub. Rasulullah SAW melewati kuburan, dua kuburan. Kemudian Rasul mengatakan tentang dua kuburan tadi, ya innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma fa kana la yastanzihu minal baul. Wa fi riwayah la yastatiru minal baul wa amal akhar fa kana yamshi bin namimah. Ya. Rasul melewati dua kuburan, ya, dan Rasul mengatakan innahuma la yu'adzaban. Keduanya ini sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah keduanya diadab karena sesuatu yang besar. Maksudnya dari sesuatu yang besar untuk ditinggalkan, yang sebenarnya mudah untuk ditinggalkan. Namun orang ini tetap melakukannya dan ini termasuk kabair, termasuk dosa besar. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama fakana la yastanzihu minal baul. Orang yang pertama, orang ini tidak memperhatikan masalah apa? Kencing. Sembarang kencing, tidak memperhatikan najis yang mengenai tubuhnya, badannya, tidak beristinja, ya, dengan istinja yang syar'i, bahkan mungkin tidak beristinja sama sekali. Iya. Na'udzubillah min dzalik. Wa amal akharu, adapun yang lain, yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Orang ini berjalan, ya, biasa melakukan namimah, mengadu apa? Domba. Ini semuanya dosa-dosa besar. Termasuk dosa besar adalah perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis ini. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Ya. Dan melaknat wanita yang menyerupai apa? Laki-laki. La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, menunjukkan bahwasanya perbuatan tadi, ya, laki-laki menyerupai wanita atau wanita menyerupai apa? Laki-laki, termasuk apa? Perbuatan yang terlaknat. Berarti perbuatan tadi terlarang, ya atau tidak? Terlarang. Ya, itu perkara yang terlarang. Ya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini perkara yang juga perlu diperhatikan oleh aba wal ummahat di dalam pendidikan anak, ya. Taib. Ketika kita mendapatkan mungkin anak laki-laki kita, ya, taib senang dengan sesuatu yang atau menyerupai apa namanya wanita, ya, dalam ucapannya, dalam tingkah lakunya, dalam pakaiannya, mungkin senang dengan pakaian wanita. Laki-laki, anak laki-laki senang dengan wanita, pakaian apa? Wanita. Bisa jadi, bukan hal yang tidak mungkin terjadi dalam pendidikan anak, ya. Mungkin saja terjadi. Ya. Taib. Walaupun mereka masih anak-anak, kita didik mereka. Ya, kita didik mereka, ya, dengan perkara-perkara, kalau memang perkara tadi terlarang, ya, merupakan bentuk tasyabbuh ar-rijal bin nisa, ya, penyerupaan laki-laki dengan wanita, atau sebaliknya tasyabbuh an-nisa bir-rijal, karena ini perkara yang terlaknat, perkara yang terlarang, maka kita juga melarang atas siapa? Anak-anak kita. Walaupun secara dosa mereka berdosa atau tidak? Tidak berdosa. Ya. Wabillahi taufik. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, perlu kita ketahui bersama, ya, bahwasanya pada asalnya, ya, pada asalnya, ya, pada asalnya perkara-perkara adat itu hukumnya mubah, boleh. Terkait dengan pakaian, ya kan? Thayyib. Terkait dengan apa namanya? Makanan, atau terkait dengan adat, ya, terkait dengan pakaian, terkait dengan sepatu, sandal dan seterusnya, ya. Kalau ada yang bertanya, boleh enggak kita memakai sandal bakiat, tahu bakiat ya? Ya. Atau gapiak dalam sebagian tempat. Yakni dari apa? Dari kayu. Hukumnya boleh atau tidak? Ya, boleh-boleh saja pada asalnya demikian, ya. Pakaian, ya. Seorang boleh tidak memakai misalnya sarung dengan baju koko, ya. Hukumnya juga apa? Boleh. Ya. Atau seorang memakai thawb, memakai jubah, ya. Hukumnya juga apa? Boleh. Selama itu menutup apa? Aurah. Ya. Demikian dalam perkara adat. Namun perkara-perkara adat ini ada batasan-batasan syar'i, ya, yang ditetapkan oleh syariat. Ya. Baik perkara adat atau perkara-perkara yang lain, ya, ternyata syariat ini membagi menjadi tiga. Ada perkara-perkara yang khusus untuk laki-laki. Ya. Ada perkara-perkara yang khusus untuk apa? Perempuan. Dan ada perkara-perkara yang mustarak bainahuma. Mushtarak bainahuma, yakni bisa untuk keduanya, baik laki-laki atau apa, wanita. Ya. Taib. Terlebih bagi orang tua yang memiliki anak-anak, yakni diberi rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak lengkap semuanya, ada laki-laki dan ada apa, wanita. Ya. Ada laki-laki dan ada apa, wanita. Maka perkara ini juga harus diperhatikan. Ya. Ada perkara-perkara yang khas, yang khusus bagi laki-laki. Ada perkara-perkara yang khusus bagi wanita. Ada perkara-perkara yang mustarak. Ya, perkara-perkara yang berserikat antara laki-laki dan wanita. Ya. Taib, misalnya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ada perkara-perkara yang dikhususkan untuk kaum wanita. Seperti adz-dzahab wal fiddah. Emas dan apa? Perak. Adz-dzahab, bukan adz-dzahab wal fiddah. Adz-dzahab, emas dan al-harir, harir, yakni apa? Sutra. Ya. Ini perkara khusus bagi apa? Bagi wanita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau memegang emas dan juga apa? Harir, sutra. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahuma, sesungguhnya keduanya ini, ya. Ya. Haram untuk kaum laki-laki umat kami. Dan halal bagi kaum apa? Wanitanya. Emas dan harir sutra, ini sutra alam. Ya. Ini khas bagi apa? Bagi wanita. Karena ini khusus bagi wanita, maka haram bagi kaum apa? Laki-laki. Ya. Taib. Seandainya misalnya kita memiliki anak, ya kan? Ya. Mungkin bisa jadi anak laki-laki kita suka dengan apa? Dengan cincin emas misalnya. Ya, punya saudara perempuannya, karena kebetulan anak laki-lakinya satu, kemudian perempuannya berapa? Ya, lima. Ya, jadi yang satu ini kalah dengan berapa? Dengan lima ini. Ya, sampai terkadang dari sisi pembicaraannya, dari sisi jalannya, ya, dari sisi kesenangannya dengan perhiasan-perhiasan ini, mungkin bisa jadi ketika seorang tua tidak memperhatikan yang seperti ini. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, kita perhatikan hal-hal yang seperti ini. Perkara-perkara yang itu merupakan perkara yang khusus bagi, ya, laki-laki, ya, maka kita khususkan untuk laki-laki. Ya. Perkara-perkara yang khusus bagi wanita, juga kita khususkan bagi kaum wanita, termasuk dalam pendidikan anak-anak kita. Ya, ketika kita melihat anak-anak kita yang laki-laki ada kecenderungan untuk menyerupai wanita, kita didik, kita larang mereka. Ya, baik dari sisi pakaian, baik dari sisi pembicaraan, ya, baik dari sisi apa namanya perhiasan tadi, kita larang mereka. Ya, sejak dini. Nah, demikian juga sebaliknya, ya, anak-anak kita perempuan, ya, ada kecenderungan untuk suka dengan yang apa, ya, sifat-sifat laki-laki, ya, dan seterusnya kita larang mereka. Nah, karena sekali lagi perkara-perkara itu ada tiga macam. Ya, ada perkara-perkara yang khusus bagi laki-laki, ada perkara-perkara yang khusus bagi wanita, ada perkara-perkara yang mustarak. Ya, dan ini bukan hanya berlaku bagi kita orang-orang yang dewasa juga. Ya, bukan hanya berlaku bagi orang-orang yang dewasa. Bagi anak-anak kecil kita, kita juga harus mendidik mereka. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pakaian, ada pakaian-pakaian yang khusus bagi laki-laki. Ada pakaian-pakaian yang khusus bagi wanita. Dan ada mungkin pakaian yang mustarak. Pakaian yang berserikat laki-laki dan perempuan. Ya. Saya tanyakan coba, kalau kaos kaki itu kira-kira berserikat atau khusus laki-laki dan perempuan? Nah, ya. Kaos kaki. Nah. Ya. Ya. Mungkin ada kaos kaki yang apa namanya? Yang khusus bisa jadi. Nah. Tapi secara umum kaos kaki biasanya bentuknya sama. Baik itu laki-laki atau apa? Wanita. Sandal japet misalnya. Itu khusus laki-laki atau khusus perempuan atau mustarok, kira-kira apa ini? Mustarok ya kan? Mustarok ini berserikat. Sandal japet ya seperti itu. Nah, kecuali mungkin ada sandal japet yang didesain khusus untuk apa? Wanita mungkin ada, dan memang ada. Atau sepatu yang khusus didesain untuk apa? Ya, wanita. Nah, tidak boleh laki-laki memakai yang seperti itu. Tidak boleh laki-laki yang memakai yang seperti itu. Pakaian atau juga mungkin sandal, termasuk juga cara bicara. Ya, tidak boleh seorang laki-laki kemudian ya cara bicaranya seperti kaum apa? Ya, wanita. Nah, ya. Wallahu taala alamu bisawab. Cara berjalannya ya. Wabillahi taufik. Yang seperti ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, kita sebutkan karena ada sebagian orang yang mengeluhkan tentang anak-anaknya. Ya. Anak-anaknya ini seperti wanita. Ya. Seperti wanita, sampai dari sisi pakaiannya juga senangnya dengan pakaian-pakaian apa? Wanita. Yeah. Kenapa yang seperti ini terjadi? Mungkin bisa jadi. Di antara sebabnya adalah karena tidak dipisahkan antara apa? Mereka dalam tempat tidur, mungkin bukan perkara yang mustahil. Ya, oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan orang tua untuk memisahkan antara laki-laki dan wanita. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkanlah antara laki-laki dan wanita dalam madaji, dalam tempat tidur mereka. Ya. Atau bisa jadi karena kita tidak memperhatikan ya kesenangan-kesenangan anak laki-laki kita. Ya, ternyata kesenangan dia ya kesenangan-kesenangan kaum wanita kita biarkan, cara bicaranya, cara berjalannya, ya, kemudian perhiasan juga senang dan seterusnya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini mungkin bisa jadi sebab-sebab yang mendorong dan terjadinya perkara yang kemudian sebagian orang tua mengeluhkan yang seperti itu, ya. Mengeluhkan yang seperti itu, ya. Sampai sebagian orang tua mengeluhkan anaknya tidak mau menikah, ya. Kenapa? Karena ya takut, ya. Ya, dia menganggap apa namanya, ya, gimana bisa tidak saya menikah dengan wanita, nah. Padahal dia laki-laki sesungguhnya, ya. Wallahu taala alamu bissawab. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Islam membedakan antara laki-laki dan wanita sehingga tidak boleh kita samakan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaisal dzakaru kal unza, dan laki-laki itu tidak sama dengan apa? Dengan wanita. Sampai postur tubuhnya, ya. Bagian-bagian tubuhnya berbeda. Ya, tulang-tulangnya juga berbeda. Allah jadikan laki-laki tulang-tulangnya siap untuk memikul beban pekerjaan, memikul beban apa? Tugas-tugas yang berat. Itu laki-laki, ya. Wanita Allah ciptakan dengan tulang yang berbeda, ya. Siap untuk memikul tugas-tugas kewanitaan, ya, mengandung, ya, hamil dan seterusnya, ya. Sampai kulitnya juga demikian berbeda, ya. Oleh karena itu tidak boleh bagi kita menyamakan antara laki-laki dan apa? Dan wanita, ya. Karena menyamakan dan upaya menyamakan wanita dengan laki-laki inilah di antara sebab kerusakan yang terjadi di muka bumi saat ini, ya. Ada seruan-seruan untuk menyamakan wanita dengan apa? Laki-laki, emansipasi wanita. Ya. sehingga kita dapatkan saking kebablasannya, ya kan, kita dapatkan wanita berada di luar rumah semuanya, ya, berada di luar rumah semuanya, hampir semua pos-pos pekerjaan-pekerjaan diisi oleh apa, kaum wanita, pabrik semuanya kaum wanita, pabrik elektronik semuanya juga apa, wanita, pelayan-pelayan toko juga semuanya apa, wanita, ya, sampai yang di pom bensin juga apa namanya, wanita, ya, taib. Yang belum ada cuma tukang deres saja mungkin, ya kan, belum ada tukang deres wanita. Wallah alam mungkin suatu saat ada, ya, supir truk sudah ada kaum wanita, sudah ada, jangan dikira tidak ada, ya. Supir truk wanita sudah, lah ini sudah, ya kan, laki-laki habis tempat pekerjaannya, lahan pekerjaan bagi laki-laki apa habis, ya, sehingga wallahu alam bisawab, seandainya ya kaum wanita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berada di mana, rumah-rumah mereka, waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian tinggal di dalam rumah-rumah kalian, menjaga kehormatan dirinya, ya, menjaga kecantikannya, menjaga auratnya sehingga tidak menimbulkan fitnah, ya, di tengah-tengah kaum apa, laki-laki, berada di rumahnya, tafaqquh fiddin, belajar ilmu agama, ya, belajar Al-Qur'an, belajar As-Sunnah, ya, belajar untuk mendidik anak-anaknya. Subhanallah, insyaallah generasi yang ada di negara kita ini akan menjadi generasi yang apa? Yang baik. Ya. Wanita itu Allah Subhanahu wa taala berikan tanggung jawab untuk ngurusi rumah suaminya. Ya. Dan dia diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti tentang apa yang Allah apa? Bebankan. Ya. Al-mar'ah mas'ulah, ya. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala fi baiti ba'liha. Ya. Tentang rumah suaminya yang dia apa namanya, ya, ngurusi anak-anaknya, keluarganya, ya. Kalau dia keluar untuk mencari pekerjaan, sibuk untuk mencapai karir misalnya, ya, taib, apa yang terjadi, apa yang akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat tentang tugas tanggung jawab rumahnya, bisa dijawab tidak kira-kira di sisi Allah? Tidak bisa, tidak bisa dijawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencari pekerjaan, mencari kesibukan yang lain yang itu sebenarnya tidak dibebankan atas mereka. Wanita tidak dibebani untuk mencari apa namanya nafkah untuk anak-anaknya, ya. Taib. Sehingga yang terjadi adalah kerusakan di muka bumi. Ya. Ketika wanita ini berpencar ke seluruh penjuru, tidak memperhatikan auratnya, tidak memperhatikan adabnya, tidak memperhatikan apa namanya, ya, keindahan-keindahannya yang membuat fitnah di tengah-tengah manusia, jadilah kerusakan di muka bumi ini. Ya. Sebaliknya kaum laki-laki mau bekerja, apa pekerjaan? Tidak ada pekerjaan yang didapatkan olehnya. Mau masuk pabrik tidak bisa. Ya, mau masuk apa namanya, tidak bisa masuk. Nah. Ya, wabillahi taufik. Ya. Sehingga terjadilah pengangguran yang luar biasa. Ya, problem pengangguran di negara ini. Ya, taib. Kalau laki-laki nganggur dengan perempuan nganggur, bahaya mana? Ya, bahaya laki-laki nganggur. Ya, kalau perempuan nganggur ya sudah di rumah saja, nunggu ada yang apa? Yang menikahi. Ya. Tidak akan membuat kerusakan insyaallah. Tidak ada wanita nodong di tengah jalan, ya kan, pakai pisau, pakai, tidak ada kan, insyaallah tidak ada, ya. Tapi laki-laki, ketika laki-laki itu nganggur, ya, subhanallah, nganggur, punya anak, punya tanggung jawab, tidak bisa, akhirnya tindak kejahatan, tindak kriminalitas, ya, penodongan, perusakan, ya. Wabillahi taufik. Al-khulasah ma'asyiral muslimin, laki-laki berbeda dengan wanita, ya, dalam banyak perkara dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sisi tugasnya, bahkan dari sisi ibadahnya beda. Ada saat di mana wanita itu datang bulan sehingga dia tidak sholat selama satu minggu mungkin, atau 6 hari 7 hari atau mungkin lebih dari itu, ya, tidak sholat, ya, diharamkan untuk mereka sholat dan juga berpuasa, ya. Perbedaan dari sini sudah beda, ya. Taib. Naqisatu aqlin wa dinin, mereka dikatakan oleh Rasul naqisatu aqlin wa din, mereka kurang akalnya dan juga kurang apa, agamanya, ya, sehingga ketika persaksian satu orang laki-laki berbanding dengan dua orang apa, wanita. Al-khulasah kesimpulannya, dalam syariat ini dibedakan antara laki-laki dan wanita, termasuk, ya, dalam perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat menetapkan agar laki-laki tidak menyerupai apa, wanita, dan wanita tidak menyerupai apa, laki-laki. Kalau ini dilanggar, maka akan terjadi kerusakan. Kerusakan pada akhlak anak-anak kita, kerusakan pada akhlak apa, generasi kita. Maka harus diperhatikan, wahai para bapak dan juga para ibu, ya, hadis yang mulia ini di dalam pendidikan anak-anak kita. sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat kaum laki-laki yang menyerupai apa? Wanita. Ya. Dan juga melaknat kaum wanita yang menyerupai apa? Laki-laki. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di sini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita semuanya, memberikan kebaikan kepada kita semuanya dan juga kepada keturunan kita kaum muslimin. Naktafi bihadzal qadri wa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.